صلوات الله وسلامه على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام رحمني ورحمكم الله أجمعين pada malam hari ini kita akan selesaikan satu bab setelah itu pindah di bab lain karena ini sudah menginjak hari yang terakhir dari bab wasiyah binisa wasiyah kepada para istri di hari yang terakhir qala Ibnu Munawwir rahimahullahu taala wa an Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya. Kedua ini bapak dan anak adalah seorang sahabat. Abdullah dan Amr keduanya adalah seorang sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata." Ad-dunya mata, bahwa dunia itu adalah mata'un. Perhiasan. Dan dunia mubtada mata khabarnya. Dunia itu khabarnya sebagai perhiasan. Wa khairu mataiha, dan sebaik-baiknya perhiasannya, sebaik-baik perhiasannya dunia itu adalah al-mar'atu as-salihah. Al-mar'ah, perempuan atau istri yang salihah. Ini hadis sahih ya, riwayat Muslim. Satu kabar yang mengembirakan bagi para wanita dan para istri yang salihah, dan kabar yang menegakkan pula bagi suami-suami yang memiliki istri yang salihah, karena dia telah mendapatkan suatu perhiasan yang paling baik di dunia. Bahkan al-mar'atu salihah bukan hanya perhiasan di dunia, tapi juga bisa menjadi perhiasan baginya di akhirat, karena istri yang salihah, istri yang selalu menolong dan membantu suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istri yang salihah insyaallah nanti di akhirat akan dipertemukan kembali dengan suaminya. Akan dipertemukan kembali dengan suaminya yang di surga. Karena nanti suami-suami yang masuk surga itu akan ditemukan lagi oleh Allah dengan keluarganya dalam keadaan bergembira, gembira ria. Di surga dipertemukan kembali dengan keluarganya. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari arah kanan, maka mereka akan dihisap dengan hisap yang ringan, hisapan yang mudah, ya, dan dia akan dikembalikan kepada Allah oleh Allah ila ahlihi, kepada keluarganya, istri dan anaknya, masrurah, dalam keadaan bahagia dan bergembira. Nah, ini perhiasan yang paling baik dunia dan untuk pula di akhirat. Terus yang bisa diambil dari kaidah ini adalah yajuzu atamattu bi thayyibati dunya allati ahalaha Allahu li ibadihi duna taratin aw mahila. Kaidah yang bisa dipetik dari hadis ini yang pertama, bolehnya bersenang-senang tamattu dengan bi thayyibati dunya, dengan hal-hal yang baik dari perkara dunia, hal yang mubah, yang baik, ya, kurih apapun perhiasan, selama itu thayyibah, baik, ya, tidak hanya diharamkan, maka kita diperbolehkan bersenang-senang dengan perhiasan dunia. Allati ahalaha Allahu li ibadihi, yang Allah halalkan perhiasan itu bagi hamba-hambanya. Ya, apapun yang dijadikan perhiasan. Cintai rumahnya, silakan. Mencintai ternaknya, silakan. Tidak ada larangan. Selama, ya, duna sharaf, selama tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas maksudnya jangan sampai kesenangan dengan harta yang kita miliki atau dengan ternak atau dengan sawah, ladang, kemudian melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang menjadi syarat. Ya. Karena sibuk dengan ternaknya, meninggalkan salat, meninggalkan thalabul ilmi, meninggalkan jihad fisabilillah, ini yang menjadi tercela. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat oleh Imam Abu Dawud dalam Kitabul Buyu'nya, Rasulullah mengatakan, "Idza tabayatum bil hina, fakhadtum adnabal baqar, waraditu bil zar, wa taraktum jihad, sallat Allah alaikum dhullah, la yanfi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, kalian rida dengan ekor ekor sapi, rida dengan ternak-ternak kalian dan pertanian kalian, dan kalian meninggalkan dia fisabilillah, maka Allah akan limpahkan kepada kalian keinginan. Dan keinginan itu tidak akan hilang pada diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini asalnya cinta dengan tanah itu hal yang mubah, boleh, itu perhiasan. Cinta dengan tanaman hal yang diperbolehkan. Cinta dengan dunia silahkan. Dari perkara-perkara hartanya atau yang lainnya, motornya, mobilnya, hal yang diperbolehkan asalnya. Tapi menjadi tercela ketika kecintaan kepada barang-barang itu menjadikan dia lalai dari ketaatan kepada Allah. Ini yang menjadi tercela karenanya. Maka hukum asalnya lihat, bolehnya seorang bersenang-senang dengan hal yang baik dari perkara dunia, hal yang dihalalkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, tanpa salah, tanpa melampaui batas, dan tanpa mahilah, tanpa ada kesombongan. Senang, tapi bukan ada kesombongan terhadap apa yang dimilikinya. Ya, tidak pantas kita menyombongkan sesuatu, yang sesuatu itu adalah pemberian dari Allah SWT. Contohlah dalam hal ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang raja, kurang apa kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau seorang raja, bisa bicara dengan hewan, bisa memperjalankan angin, bisa bicara dengan binatang-binatang, ya. Memelih istri 99, istri beliau itu 99. Ya. Kurang apa tuh? Wanita di tangannya, kuasa di tangannya, harta di tangannya, beli kuda-kuda yang sangat mewah dan banyak. Tapi beliau ketika ditanya tentang hal itu, apa jawabannya? Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Dia standarkan nikmatnya kepada Allah. Berbeda dengan korup. Korup mengatakan, innama u'titu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Sangat jauh ya. Perbedaannya antara Nabi Sulaiman dan korup. Nah, maksudnya tidak pantas. Dunia telah Allah berikan semua kepada Abah Sulaiman. Dari hartanya, kekayaannya, kekuatan, wanita, tangannya semua. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau ketika ditanya tentang hal itu, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah karunia dari Tuhan. Demikian mestinya seorang muslim bersikap terhadap nikmat harta ini, dunia ini. Dia sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sombong karenanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, at-targhibu fi ikhtiyari al-mar'ah as-salihah. Di situ ada kandungan fikih bagus sekali, kata beliau. Anjuran untuk ikhtiar, berusaha untuk mencari istri yang salihah. Ini sebabkan bagi yang belum punya istri ya. Ya, alhamdulillah. Yang sudah punya istri, dididik istrinya. Akan jadi istri yang salihah. Ya, Masya Allah. Yang jadi wanita, yang jadi ahwat, yang jadi seorang ibu. Adalah dia berusaha keras untuk mendidik dirinya. Agar menjadi wanita yang salihah. Agar dia bisa menjadi perhiasan yang paling indah dan paling baik di dunia dan di akhirat. Agar dia bisa menjadi perhiasan di dunia, sebaik-baiknya perhiasan kata Nabi. Maksudnya seperti itu. Siapa yang tidak suka kalau menjadi seorang wanita yang salihah, yang dijadikan oleh Allah Nabi sebagai khairul mataiha al-mar'atu salihah. Siapa yang tidak suka sebagai seorang suami yang memiliki istri yang salihah. Karena dia telah memiliki perhiasan yang paling baik. Maka adalah dia ikhtiar, berusaha. Seorang harus mencari istri yang salihah. Ya. Berusaha semampunya untuk bisa mendapatkan istri yang salihah. Yang sudah punya istri, dididik kembali, ingatkan kembali, diarahkan, dibina agar istrinya menjadi istri yang salihah. Nah, dan seorang wanita atau seorang ibu yang ada di majelis ini adalah berusaha untuk betul-betul menjadi wanita yang salihah. Yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sifat-sifatnya, idza salati imra'at khamsaha batat zaujaha akhirat farjaha dakhalat jannata rabbiha min abwabiha syaa. Ini ciri wanita salihah. Sebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan, apabila ada seorang wanita yang salat lima waktu, dia taat dan berbakti kepada suaminya, menjaga kehormatan, kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya, jangan sampai ya berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan hancurnya kewibawaan suaminya, dan siapa tahu perbuatan dia menjaga diri kehormatan itu, maka dakhalat jannata rabbiha, ia akan masuk surga Tuhannya dari pintu mana yang dikehendakinya. Yaitu ciri wanita yang salihah. Ya, dan banyak diterangkan dalam hadis yang lainnya. Ya. Itu salah satu saja ya. Di antara yang lain dalam qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari suaminya. Disyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada suaminya. Tidak menuntut sesuatu yang bukan merupakan kemampuan bagi suaminya. terus membantu, menolong suaminya dalam taat kepada Allah, mengingatkan dari kesalahannya, ketika tergelincir, selalu mengingat kebaikan-kebaikannya, dan masih banyak lagi ciri-ciri wanita yang salihah sebutkan di dalam ayat dan hadis. Nah, itu salah satu contoh saja. Dalam ikhtiar, berusaha. Liannaha, kenapa seperti itu? Liannaha ruknun min arkani sa'adah. Karena wanita yang salihah itu merupakan ruknun, merupakan sendi di antara sendi-sendi kebahagiaan. Ya. Sendi-sendi kebahagiaan. Jadi wanita itu, yang salihah itu bahagia. Salah satu sebab kebahagiaan atau salah satu nikmat yang orang menjadi bahagia karenanya. Walaupun ada yang sebab yang lain, tapi wanita yang salihah itu lain. Bisa menjadi manfaat di dunia, bisa juga manfaat di akhirat. Ya, sebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam hadis Abdullah Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW bersabda, arba'atun minas sa'adah. Ya, arba'atun minas sa'adah. Empat di antara tanda kebahagiaan. Ini beliau menyebutkan tentang kebahagiaan dunia. Yang sifatnya duniawi. Arba'atun minas sa'adah. Empat di antara tanda-tanda kebahagiaan yang Allah berikan kepada hamba dari sifat dunia. Yang pertama adalah al-markabu hani, kendaraan yang nyaman. Kalau orang diberi kendaraan nyaman kan nikmat ya. Mobilnya AC, kalau panas nyus. Masuk mobil nyus, enak kan? Antum senang kalau naik mobilnya AC itu kalau masuk nyus gitu ya. Mobilnya itu hani, nyaman. Ya. Gerunjal itu kayak naik ulo itu, kes-kes gitu ya, gak kerasa. Ya, kalau lupa, lupa. Tapi mobilnya nyaman, Masya Allah. Gerunjal itu gak kerasa. Perjalanan jauh itu gak capek. Karena apa? Kosor, sampai tempat. Ya, Masya Allah. Suaranya ada peredamnya. Suara di luar gak dengar masuk. Ya, itu namanya apa? Al-Markabu. Ini kendaraan yang nyaman. Ini satu, karena Nabi apa? Dikatakan kebahagiaan. Jadi sifatnya duniawi. Sifatnya dunia. Iya. Tapi kalau orang diberi ini adalah salah satu kebahagiaan. Yang kedua adalah al-baitu wasi. Rumah yang luas. Kalau ruangnya luas kan enggak ada. Ada kamar makannya sendiri, kamar tidur anaknya hidup satu-satu semua satu-satu. Ada kamar makannya, kamar bermainnya untuk anak-anak, ada tanaman-tanaman di situ, ada tempat-tempat untuk ternak-ternaknya, Masya Allah. Ya. Ada kolam renangnya. Mimpi ya, enak tenang rumah tuh gitu ya. Kapan kita punya? Boleh itu. Senang kan? Rumahnya luas, tanaman ada. Terus trek, masuk ke kamar tanaman, lihat tanaman, lihat ternak ikan-ikannya yang di kolam-kolam. Kalau malam lampunya warna warni, Masya Allah. Ini iman, kata Nabi. Tapi ini sifatnya duniawi. Tapi juga nikmat. Ketika Allah berikan rumah-rumah yang luas. Ya. Yang kedua. Yang ketiga ini, yang termasuk dunia dan akhirat. Al-mar'atut thalib. Ini dunia dan akhirat. Nikmat yang ketiga kata beliau, al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Ini dikatakan kalau sudah rumahnya luas, mobilnya nyaman, istrinya salihah. Masya Allah. Siapa yang tidak menggambarkan ini ya? Istrinya salihah. Yang keempat, wa an takuna ma'isyatuhu fi baladih. Dan pekerjaannya, cari ma'isyahnya itu di negerinya. Dekat. Kuliah duit enggak usah jauh-jauh. Kadang ada orang kaya, raya, tapi kerjanya di luar negeri. Ketemu saudaranya, istrinya 2 tahun sekali. Bahagia enggak? Mengurangi kebahagiaan ya? Dia banyak uang, tapi kerjanya di Dubai, di Saudi, di Amerika. Kurangnya 2 tahun sekali, ketemu istri anaknya 2 tahun sekali. Ini mengurangi kebahagiaan. Tapi yang keempat kata Nabi, wa antakuna ma'isyatu fi baladi. Kerjaan yang cari ma'isyahnya di negerinya dekat. Masuk pagi, sore pulang. Masuk pagi siang pulang sudah bawa duit yang banyak. Karena kerjanya di kampungnya sendiri, di kotanya sendiri. Tidak perlu harus jauh-jauh mencari di negeri orang. Inilah empat tanda kebahagiaan di dunia. Maksudnya, apa? Salah satu bagian dari kenikmatan dunia ketika Allah berikan empat tadi. Ya. Kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, istri yang salihah, dan kerjaannya tidak jauh. Dekat di kampungnya atau di kotanya, di negerinya sendiri. Tapi itu semua sifatnya duniawi. Kecuali yang ketiga. Kalau ketiga memang duniawi dan ukhrawi. Karena wanita yang salihah akan membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Sekarang di sini. Liannaha ruknun min arkani sa'adah. Karena Wanita yang salihah itu merupakan sendi, dia adalah sendi-sendi kebahagiaan. Wa'anun lil zawji ala ta'ati rabbihi, dan akan membantu sebagai penolong bagi suaminya untuk taat kepada Tuhannya. Itu wanita yang salihah. Makanya harus berusaha semuanya di antara kita harus ingin memiliki wanita yang salihah, istri yang salihah. Dengan kita berusaha mencarinya, kalau sudah punya, dididiknya, diarahkan agar dia menjadi istri yang salihah. Yang akan membantu kita dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, khairu mata'id dunya ma kana fi ta'atillah aw a'ana 'alayha. Khairu mata'id dunya, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah apa yang sesuatu itu bisa menjadikan orang membantu dalam taat kepada Allah. Di anna kulla mata'in ila zawal ila ma kana fi ta'atin fi ta'atin fi ta'atin, karena segala perhiasan itu akan hilang. Dunia, rumah yang mewah tadi juga akan hancur, mobil yang mewah juga akan hancur, tapi sesuatu yang bisa membawa kepada ketaatan, ini yang akan abadi. Ini yang akan abadi. Berarti asalnya dunia hancur, kecuali dunia yang diarahkan untuk perkara-perkara ketaatan, ini yang jadi abadi. Mobil misalkan, akan hancur. Tapi ketika mobil ini dipakai untuk ketaatan, untuk mendatangi majelis ilmu, untuk menjemput ustaz-ustaz yang ada di kajian-kajian untuk kebaikan-kebaikan, untuk menjenguk orang yang sakit, untuk membantu saudaranya, dan lain sebagainya. Digunakan mobil untuk kebaikan, ini jadi makna, jadi abadi nanti. Pahalanya akan terus mengalir di akhirat, walaupun mobilnya sudah hancur. Sama, begitu pula motor, begitu pula yang lainnya, dari harta, yang asalnya akan hancur. Tapi kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka menjadi abadi hal itu. Maka dikatakan oleh beliau, karena semua perhiasan sifatnya akan hancur. Kecuali apa yang digunakan untuk taat kepada Allah, fa innahu ila baqa'in wa dawam dia, karena hal itu akan menjadikan dia langgeng dan kekal, pahalanya akan terus mengiringi walaupun barang juga hancur. Dan Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajra man ahsana amala, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, itu adalah asalnya. Berarti kalau begitu, pelajaran yang bisa kita petik bahwa segala nikmat dunia yang asalnya suatu kenikmatan, kita boleh bersenang-senang dengannya tanpa melampaui batas dan sombong. Tapi lebih bagus lagi kalau kenikmatan itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, biar kenikmatannya akan langgeng dan abadi. Selesai sudah di bab ini, kita masuk di bab selanjutnya. Bab haqqi zawji ala mar'ah, bab hak suami atas istri. Silahkan di kepala, boleh pusat kepala ya suami, karena ini membahas ini perempuan harus siap-siap mendengar ini. Kita bab masuk pada bab haknya zauj suami atas istri. Kata Syekh, i'lam anna rajula ra'in fi baitihi wa ala ali wa waladih. Yana Allah ja'alahu qawaman bima fadala Allah wa bima anfaqa min malih. Walidhalika fa wala huquqa lahu huququn ala zaujatih yang bagi antara'iyaha atau dia. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa rajul, seorang suami, itu ra'in, seorang pemimpin. Fi baitihi, di rumahnya. Ala ahlihi, atas istrinya. Wa waladihi, dan atas anak-anaknya. Jadi suami itu ra'in, seorang pemimpin, tanggung jawab atas keluarganya, dari rumah tangganya, dari istri dan anaknya. Dia bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya ini. Ya Allah ja'alahu qawaman bima fadalahu Allah wa bima anfaqa min malih. Karena Allah telah menjadikan dia qawam, pemimpin. Dengan apa yang Allah anugerahkan kelebihan atas suami, dengan apa yang Allah berikan suami itu bisa menginfakkan hartanya kepada istrinya. Walidzalika fa walahu huququn, oleh karena itulah maka para suami itu memiliki hak-hak ala zaujati, atas istri-istrinya. Ya, wayandari antara ia watu tiha, dan hendaklah istri itu menjaga dan memelihara serta menunaikan hak-hak suaminya. Ya, harus tahu bagaimana haknya suami bagi seorang istri. Seorang suami kalau mau menikah harus tahu apa kewajibannya. Nanti kalau sudah nikah jangan bingung kewajibannya suami itu apa, nggak tahu, ini bahaya. Tapi harus diketahui dulu apa kewajiban seorang suami. Maka inilah pelajarannya, kita bisa ambil dari pelajaran ini. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, ar-rijal, para suami, laki-laki itu, qawamnya, qawamuna alal nisa, adalah pemimpinnya para wanita. Bima fadhala Allah, dengan sebab karena Allah telah berikan karunia, kelebihan di antara mereka, di atas yang lainnya. Dan dengan sebab pula, para suami itu menginfakkan nafkah harta mereka kepada istrinya. Inilah sebab, sehingga wanita laki-laki itu memiliki hak dari para istri, karena dilebihkan oleh Allah dalam sisi tersebut. Fasolihatu qanitat, maka istri-istri yang salih, yang salihat, qanitat, yang qanit, oleh itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maknanya adalah jawa muta'ah, orang yang senantiasa taat kepada Allah. Wanita yang qanit, yang selalu taat kepada Allah, itu hafizat, lil-ghaib, menjaga, ya, menjaga kehormatannya, lil-ghaib, ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah, dari apa yang Allah menjaganya. Wanita yang salihah itu qanit, selalu tunduk, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjaga kehormatannya dikala suaminya tidak ada. Ini istri yang salihah. Yang mampu menjaga kehormatan itu kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Jangan sampai berbuat, berucap, yang ucapan atau perbuatan itu bisa menjatuhkan kehormatan dirinya atau kehormatan suaminya, ya. Cuma kalau ada wanita yang bicaranya kasar, jorok, kira-kira siapa yang hancur? Yang hancur adalah dia sendiri dan suaminya. Orang kan bertanya, itu suaminya siapa? Kan begitu. Suaminya ikut kena ditanya, padahal suaminya enggak tahu. Tapi karena wanita tadi enggak mampu menjaga kehormatan suaminya, perbuatan dia telah menghancurkan kredibilitas atau kewibawaan suaminya. Hancur karena perbuatannya. Maka wanita yang salihah tidak seperti itu. Dia menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarga, kehormatan suaminya. Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sebab kalau akhlaknya mulia, suaminya pun akan ikut mulia. Itu istri siapa? Akhlaknya masya. Itu istri siapa? Suaminya siapa dia? Begitu baik akhlaknya. Ya? Suaminya ikut kena kebaikan. Karena kebaikan seorang istri. Maka adalah, baik para wanita yang ada di majelis ini, saya ingatkan dengan ayat ini. Jadilah sekalian, wanita yang bisa menjaga kehormatan suaminya. Jangan berbuat, beramal, ucap, yang ucapan dan perbuatan itu bisa menjatuhkan kehormatan diri kalian dan keluarga dan suami kalian. Tapi adalah perbuatan atau ucapan yang membantu dan menjadikan lebih mulia keluarga kalian dan suami-suami kalian. Seperti itu ya. Masya Allah. Ini istri yang saya. Nah, yang punya istri dia jangan gini saja. Nanti antum bisa menerapkan ucapan saya. Bisa gak? Gak bisa apa? Kalau gak bisa, dihadirkan di sini. Hubung ini babnya masalah ini. Yang belum dihadirkan dalam angan-angan saja ya. Maksudnya yang belum kan cepat dulu, kan cari dulu. Maksudnya, mergusi-gusi dulu sih. Cici tambahin dulu. Sekarang, cici itu maksudnya kalau punya channel satu, cari yang lainnya. Misalnya minta pada saya. Tunggu sama-sama, cari yang lain. Jangan saya menunggu aku. Saya kan kesibukan banyak juga ya. Enggak hanya boleh bujuk terus ya. Cici terus, arah sama-sama. Cari yang lain, tolong saya bantu. Nah, punya 5 channel. 25, diangkat lah. Ini cepat, secara tinggi gitu loh. Cici terus, tawakal saya. Tambahin kesenyalnya 2, 3. Insya Allah banyak teman-teman yang mau membantu kita. Ya, biar cepat. Ya, masyarakat syabah. Ya, syabah. Oleh para pemuda, jika orang kalian mampu. Syabah, kalau dia tidur, jelas segera nikah. Fa'inal aghadul basar wa'akamul farq. Maka itu lebih menunjukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Pemalam seperti siapa yang enggak mampu, paling disol, fa'inal lahu ijab. Maka adalah puasa. Kalau sudah ingin tapi gua dapat, adalah dia sering puasa. Karena gua sudah kebiri tameng, pematah syahwat. Ya, mematahkan syahwat ketika puasa tersebut. Ya, saya ingat, sekarang saja cepat-cepat cari, minta yang banyak. Teman-teman kan banyak loh, diminta informasi sebelum nikah ya, sebelum tunda bahaya. Kalau sudah mampu jangan nunda-nunda, jangan terlalu membayangkan 10 tahun yang akan datang. Sekarang gaji saya baru 500 ribu, sama kata sendiri tengah bulan sudah habis. Kalau saya tambah satu lagi nanti gaji seberapa bulan sudah habis. Itu kan pikiran sendiri kan ya. Kalau balikkan nikah nanti ya. Jadi kan nikah, orang menggaji gaji kan sulit loh. Awal baru muda 1.000 ya. Maka ingatlah hadis Rasulullah, beliau mengatakan, "Barakatan haqqal 'ala Allah 'aunuhu." ada tiga golongan yang Allah berhak untuk membantu dan menolongnya. Al-mukatab alladzi yuridu al-adza, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya, ini Allah akan membantunya. Diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa membebaskan dirinya, niat yang baik. Yang kedua, walakih alladzi yaghidu al-afaf, atau seorang laki-laki yang mau nikah dalam rangka menjaga kehormatannya. Allah akan membantu, dimudahkan oleh Allah jalan-jalan untuk pernikahannya. Mudah-mudahan. Seperti itu. Yang ketiga, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini ketiga hal yang Allah akan membantu dan menolong. Maka inilah hal ini. InsyaAllah Allah SWT akan memberikan pertolongan, kemudahan untuk kita bisa menikah dan bisa mendapatkan perhiasan yang paling indah, perhiasan yang paling baik di dunia, yaitu istri yang salihah. Nah, tapi untuk itu antum harus jadi diri kita dulu menjadi laki-laki yang salih pula ya. Karena di dalam surat Ad-Dur dikatakan laki-laki yang salih dapatnya wanita yang salihah. Laki-laki berzina dapatnya perempuan yang berzina. Nah, kalau kita mendapatkan wanita yang salih, adalah kita juga mendidik diri kita menjadi laki-laki yang salih. Biar nanti Allah berikan wanita yang salihah. Seperti itu. Nah, yukhbiru al-maula azza wa jalla anna rajul qayyimun alal mar'ah. Di sini ayat Allah mengkhabarkan bahwa rajul, laki-laki itu adalah qayyimnya para wanita, pemimpinnya para wanita. Fa wa ra'ituha wa kadiruha wal hakim 'alayha wa mu'adzibaha idza wajad. Dan laki-laki itu adalah ra'isnya, pemimpinnya para wanita, kadirnya, pembesarnya para wanita, hakimnya para wanita, ya, dan dia pendidiknya para wanita. Tidak aja, tidak wajib apabila wanita itu menyimpang dan bengkok. Dia harus meluruskannya. Di antara rijal afdal min an-nisa, karena laki-laki itu lebih afdal dari wanita. Rajul khairu min al-mar'ah, karena laki-laki lebih baik daripada wanita. Walihada kanat an-nubuwah mukhtasatun birrijal, oleh karena kenabian itu dikhususkan bagi para wanita. Tidak ada nabi yang perempuan. Ini menunjukkan memang Allah yang paling tahu bagaimana laki-laki itu lebih mampu, lebih kuat, ya, lebih ada keutamaan dibandingkan dengan para wanita, sehingga Allah mengangkat para nabi dan rasul dari kalangan laki-laki khusus. Wa kadzalika al-a'dham muntasibul al-qada, begitu pula raja penguasa tertinggi, kemudian penentu qada, penentu apa keputusan, ya, hakim, ya, itu semua juga para laki-laki. Ya, diqawi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Abi Bakrah ya, alladhi akhrajahu al-Bukhari, oleh karenanya di dalam hadis Abu Bakrah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tadi kita yang mulai berkata la yufliqu qawmun walau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum ketika dia menyandarkan, menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Ya, wadhalika rajul yunfiqu 'alayha min mali, begitu pula kelebihan laki-laki dia menginfakkan hartanya bagi para istrinya atau wanita. Wa yasukulah sadaqa ma wa ma aujabahu Allah alaihim lahunna fi kitabi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula laki-laki menyerahkan mahar. Menyerahkan maharnya kepada wanita ketika mau menikah. Ya, sebagaimana yang Allah wajibkan di dalam Alkitab dan di dalam As-Sunnah. Dan mahar itu bisa hukumnya adalah wajib dalam pernikahan. Berikan kepada seorang istri, dan mahar itu yang menentukan adalah istrinya. Jangan kita menentukan sendiri. Langsung menentukan seperangkat alat sholat. Padahal kawannya belum pernah ditanya maharnya apa, langsung aja dibawakan seperangkat alat sholat. Mesti ngomongin, kadang bacanya ketika salah nih. Keliling, naibnya bapaknya suka mancing, seperangkat alat sholat salah, seperangkat alat pancing. Padahal dimaukan alat sholat. Tidak boleh. Harus ditarik dulu perempuannya itu. Apa yang diminta di maharnya. Kalau dia mampu lanjutkan. Kalau tidak mampu, ya terserah. Dia tawar atau mundur. Boleh seorang menawar. Saya dulu pernah menawar. Saya menikah. Saya tanya orang tuanya mintanya 25 juta. Saya tawar. Karena saya tidak punya uang. Saya tawar 5 juta. Padahal waktu itu saya tidak bawa uang sepeser pun. Tapi karena kendel dan nekat. Ya. Dan saya terus jujur minta kepada Allah, saya enggak ada, saya jujur ya Allah ingin nikah kembali, tolonglah berikan kami kemampuan. Akhirnya dari 25 juta saya tawar, langsung saya telepon, turun menjadi 15 juta. Lumayan toh, tapi juga enggak bisa, dan kemana ini? Masih mengutuk gitu ya. akhirnya saya mentok dan saya waktu itu sudah saya mundur. Saya ingat waktu menjelang subuh saya perkatakan mundur, nggak jadi melanjutkan. Istri saya yang pertama lanjutkan di masih bisa di lobi. Saya yang kedua, ya udah lanjutkan lagi. Betul ekwal, saya lanjutkan dengan istri saya, jatuhlah 5 juta. Saya jual motor dan ada teman yang dari saya ngasih 3 juta. Pernah saya dikasih 3 juta dengan cuma-cuma tanpa hutang. Gak tahu kalau dibeli 3 juta. Alhamdulillah ya. Indah. Nah, saya hadisnya tadi benar ya. Siapa yang ingin nikah, Allah akan memberi pertolongan. Tapi jujur. Jujur memang betul-betul ingin menikah, Allah akan berikan pertolongan. Bukan untuk coba-coba. Bermainan. Coba-coba tahajud. Nanti kalau cocok saya lanjut. Kalau enggak ya saya buang. Nah, kalau seperti itu ya, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu kita ya. Jadi boleh ya tawar-tawaran mahar. Ya silakan. Kalau enggak mampu, ya ditawar. Kalau enggak ditawar, ya jangan dipaksa. Ya sudah, berarti enggak mampu ya. Berarti belum judulnya selesai. Jadi kalau bisa ditawar, ya ditawar. Dan mahar itu milik mutlak perempuannya. Enggak boleh diminta orang tuanya. Kecuali kalau diberikan lain mahar. Tapi pemilik mahar itu kembali kepada istri. Kembali kepada calon istri, bukan kembali kepada orang tua ya. Tapi kembali kepada istrinya. Nah, karena ketika dia puluk, nanti boleh diminta lagi maharnya ya. Ini boleh diminta lagi mahar. Sudah belum. Kita lanjutkan sedikit. Jadi begitu ya. Kemudian farajul afdalu minal amar'ah fi nafsihi. Begitu pula laki-laki lebih afdal dari wanita dari jiwanya, mentalnya, cara berpikirnya, cara mensikapi menghadapi perkara, itu laki-laki lebih dewasa. Kalau ada urusan bisa dengan laki-laki, dia akan bekerja akalnya berpikir, itu laki-laki. Tapi kalau pada perempuan diselain masalah nangis perkara. Karena lebih mengedepankan perasaan. Maka kalau jadi pemimpin, hancur. Ya. Yang saya katakan tadi, la yufliku qaumun walau amrahu imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum ketika dia sandarkan, dia serahkan urusan mereka kepada para wanita. Karena lemah mereka. Perasaannya yang besar. Sementara jiwanya, mentalnya itu sangat lemah. Sehingga tidak boleh menjadi penentu hukum. Penentu kebijaksanaan hukum. Karena sangat lemah. Ya. Sebenarnya tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kemudian juga dalam sisi apa tadi jiwanya. Walau afdal, fadlu 'alaiha wal afdal, wal afdal dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain bagi para laki-laki dan para bagi terhadap wanita. Fanasibun ayyakuna qayyiman 'alaiha, oleh karenanya layaklah kalau seorang laki-laki itu menjadi qayyimnya, menjadi pemimpinnya para wanita. Kama amarallahu bidzalik, sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat tersebut. Wal muti'atu lillahi al-qanitatu qa'imat bi tuqqil azwaji fa yahfazna al-azwaja fi ghaibatihim bi al-futihin wa amalihim wa aulahihim kunna an-nisaa'u thariqat. Maka kata beliau, adapun wanita-wanita yang muti'at, yang taat kepada Allah, yang qa'imat, yang menegakkan hak-hak suaminya. Lihat kata Syekh, seorang laki perempuan yang taat kepada Allah dan selalu menegakkan hak suaminya, dia menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada, menjaga diri-diri mereka, harta-harta suaminya, anak-anak suaminya ketika suaminya pergi, tinggalkan anaknya, dijaga anaknya, dijaga hartanya, ya. Kemudian itulah hunna an-nisa'u shalihat, itulah mereka wanita-wanita yang salihah. Ya. Walan yadi Allahu ajra man ahsana amalan min dzakari aw unsa, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun wanita. Iya ya, itu wanita yang salihah adalah menegakkan hak suaminya dan menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya tidak ada, menjaga harta-hartanya, dilindungi hartanya, menjaga anak-anaknya ketika suaminya pergi, dipelihara, diurusi segala kebutuhan anaknya. Inilah wanita yang salihah. Nah, amal hadis ataupun hadis, maka kita baca satu hari insyaAllah. Secukupnya sampai adanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa rajul imra'atu ila firashi falam ta'ti fabata ghadbana 'alaiha la'anaha al-mala'ika hatta tusbih. Mutafaqun alaihi. Hadis yang makruf sekali kita sering dengar. Rasulullah menyatakan apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, bukan main kucing-kucingan ya. Tapi sudah tahu kan? Sudah paham. Mengajak ke tempat tidurnya maksudnya sebagaimana layaknya suami istri. Kalau tak ini, maka istri tadi menolak, tidak mau memenuhinya. Di bari udhrin syar'iin, dengan tanpa udhrin syar'i ya. Kalau sakit lain masalah, haid lain masalah. Ini dia menolak karena untuk yang tidak syar'i. Fabata ghadbana 'alaiha, maka dia tidur dalam keadaan ghadbana 'alaiha. Si suami tadi ghadban, murka padanya karena merasa ajakannya tidak dipenuhi. Bagel, ya kan? Dongkol, merokok bahasa Jawa. Ya kan? Maka la'anatha malaikat, maka malaikat melaknatnya wanita tadi hatta tusbiha, sampai waktu pagi. Jadi dia semalam dalam melaknatnya malaikat. Ya. Sudah ada ya? Saya kurang menaik. Insyaallah kita lebih, kalau saya terlalu panjang lebar dalam masalah ini karena banyak faedah-faedah yang bisa kita terangkan. Waktunya sudah sangat lepas. Insyaallah ta'ala kita baca saja besok agar lebih tenang. Ya. Karena banyak penjelasan yang harus kita jelaskan secara detail tentang masalah ini. Semoga sedikit ini bisa memberikan faedah kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.